Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Matur nuwun. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini Allah memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi, yang kemudian kita lanjutkan dengan tolabul ilmi atau tafaqquh fiddin. Semoga yang kita lakukan bersama ini mendatangkan rahmat, ridho, barokah dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua. Di samping kita berharap semoga yang kita lakukan ini bisa menjadi wasilah kita untuk nanti berkumpul bersama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak ibu sekalian, materi yang akan kita bahas adalah babun maja'a fit taghlid, penjelasan tentang besarnya ancaman fi man abadallaha inda qabri rajulin salih, bagi orang yang beribadah kepada Allah di samping kuburan orang saleh. Ada enggak mungkin di antara bapak ibu yang melihat ada orang beribadah di samping kuburan orang saleh? Yang namanya ibadah itu apakah sholat, baca Quran, doa, zikir? Ada tak? Ada gitu. Nah, ini penjelasan tentang ancaman keras pada orang yang beribadah kepada Allah tapi di samping kuburan orang saleh. Fa kaifa idza abadahu? Maka bagaimana kalau dia malah nyembah orang yang dalam kuburan itu? Kalau dia beribadah kepada Allah ikhlas misalnya, tapi di samping kuburan orang soleh, ini ancamannya keras. Maka bagaimana kalau langsung minta beribadah kepada orang yang di dalam kuburan? Nah, dalilnya apa? Dalam Sahihul Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Salamata radhiyallahu anha, bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah, zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan. Jadi Ummu Salamah ini bapak ibu bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kanisatan, tentang gereja, ra'atha bi ardil Habasyah, yang dia lihat di negeri Habasyah. Di mana Habasyah itu? Ethiopia. Karena Ummu Salamah ini termasuk sahabat-sahabat yang ikut hijrah pertama kali, yaitu ke kota Habasyah. Hijrah kedua kemana bapak ibu? Halo? Kalau hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua kemana? Kemana? Palestina. Madinah, ke Madinah. Jadi Ummu Salamah ini bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang gereja yang dia lihat di bumi Habasyah, wa ma fiha minaswar, dan patung-patung yang ada di dalam gereja. Ketika bercerita seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, Bapak Ibu, ulaika, mereka itulah, idza mata fihi murrajulul rajulus salih. Jika ada orang soleh mati di antara mereka, awil abdus soleh atau hamba yang soleh, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburannya masjid. Jadi setiap ada orang soleh, tradisi orang-orang ahlul kitab, ya, tradisi orang-orang ahlul kitab, ketika ada orang soleh mati, Bapak Ibu, itu dibangun tempat ibadah di atas, di atasnya. Banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuat patung-patung padanya dengan bentuk seperti itu. Jadi bisa patung yang berdiri sendiri atau patung dalam bentuk lukisan tapi timbul. Makanya dalam Islam boleh enggak kita menggambar yang bernyawa begitu? Enggak boleh. Dilarang. Nah, bagaimana dengan foto? Untuk foto ini para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau melukis apapun yang bernyawa itu hukumnya haram. Bagaimana dengan anak-anak kecil yang belajar ini gajah, ini bebek, gambar? Kalau masa-masa pembelajaran ya insya Allah mungkin ditoleransi Bapak Ibu, tapi tetap diingatkan kalau bikin-bikin yang seperti itu yang bernyawa tidak boleh. Gimana dengan boneka-boneka? Untuk boneka boleh, tetapi kalau boneka yang persisis seperti boneka Barbie misalnya, persis seperti manusia, ada lagi boneka-boneka yang pokoknya persis manusia, kalau itu para ulama mengharamkan. Tapi kalau boneka seperti anjing-anjingan, buaya-buayaan yang kadang buat bantal, kucing-kucingan, ya, itu tidak menjadi masalah insyaallah. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Ta'ala. Nah, sekarang penjelasannya Bapak Ibu. Siapa sih Ummu Salamah itu? Ummu Salamah nama aslinya adalah Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah, itu namanya Ummu Salamah. Kenapa dipanggil Ummu Salamah? Karena punya anak namanya Salamah. Nah, ketika suaminya Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah ini Bapak Ibu, seorang wanita ditinggal mati suaminya, enak enggak? Enggak enak. Mungkin kadang suami ditinggal istrinya aja enggak enak, apalagi sebaliknya. Cuma kadang-kadang musibah itu membawa nikmat Bapak Ibu. Dan seorang mukmin ketika mengimani takdir itu, pasti apapun yang dilakukan Allah Ta'ala itulah yang terbaik. Ketika suaminya Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah ini teringat dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, siapapun tertimpa musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali dia dikasih Allah pahala dan diganti dengan yang lebih baik dari itu. Jadi setiap ada musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ditambah Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah pahala padaku dalam musibah ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Kata Ummu Salamah sambil terus yakin dengan doa ini, tapi hatinya bertanya-tanya, siapa laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kan gitu kan? Karena Abu Salamah ini sahabat-sahabat yang termasuk sahabat-sahabat yang masuk Islam pertama kali, kemudian ikut hijrah dua kali, hijrah ke Habasyah, terus hijrah ke kota Madinah. Apa Bapak Ibu rupanya? Rupanya akhirnya dia dilamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagusan mana? Meskipun sama-sama soleh antara Abu Salamah dengan Rasulullah, ya bagusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu itu Ummu Salamah pernah bertanya Bapak Ibu kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, nanti saya di surga itu melu siapa?" gitu. Tidak pakai dijawab ni? Dijawab betul. Ya, Nabi SAW menjawab, insya Allah kamu bersama dengan yang paling soleh. Berarti bersama Rasulullah SAW. Begitu. Nah, ini tentang Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini bercerita tentang gereja yang dia lihat di kota Habasyah. Jadi gereja ini kita semua tahu tempat ibadahnya orang-orang Nasrani setiap hari Ahad, ya, setiap hari Ahad. Nah, kemudian di sana kok banyak patung-patung. Ada patung Bunda Maria, ada patung macam-macam gitu kan, ada lukisan-lukisan. Ya nyuwun sewu, kadang-kadang ada anggapannya patung Yesus itu pun dengan pakaian ala kadarnya gitu kan, kasihan ya. Enggak, kalau pas berasing itu apa enggak kademen gitu loh Tuhannya itu. Nah, padahal ya Nabi Isa masih hidup kan, dan belum pernah meninggal sama sekali. Dan nanti Nabi Isa itu pada akhir zaman akan turun untuk membunuh siapa? Membunuh Dajjal. Itu Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi bercerita tentang patung-patung, gambar-gambar bernyawa. Makanya Bapak Ibu, mari kita bersihkan rumah kita dari patung-patung. Itu malaikat tidak mau masuk. Bagaimana dengan foto-foto? Ya kalau foto untuk kenangan taruh di album lah, jangan dipajang besar begitu. Kadang ada itu foto pernikahan, kadang foto wisuda besar gitu. Itu saya kira ya tidak perlulah, tidak perlu, untuk menghindari khilaf ulama tentang masalah foto. Ya. Nah, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka itulah, jika ada orang soleh meninggal di antara mereka, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Jadi anggapannya ketika ada kuburan orang soleh, dibangun masjid, mereka ibadah di sana, ibadahnya jauh lebih utama. Dan ini Bapak Ibu kebiasaan kaum Ahlul Kitab. Makanya pada kisah Ashabul Kahfi, ya, ketika mereka meninggal dunia, kan mereka berkata lanattakhidanna alaihim masjida, pasti kami akan bangun masjid di atas kuburan mereka, kuburan Ashabul Kahfi. Karena menjadi tradisi Ahlul Kitab, ada orang soleh mati dibangun di atas kuburannya masjid, wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka menggambar, melukis lukisan-lukisan orang soleh, atau membuat patung-patung orang soleh, kemudian ditegakkan patung-patung itu di tempat itu. Nah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seburuk-buruk makhluk. Kemudian dikatakan di sini, fahaulai jama'u baina fitnatain, mereka itu menggabungkan di antara dua fitnah. Fitnatil kubur, fitnah kuburan, wa fitnatil tamatsil, dan fitnah patung. Yang dimaksud dengan fitnah kuburan itu sikap berlebihan terhadap orang soleh yang meninggal dunia. Ya, berlebihan diambil, dikijing, dikasih marmer. Boleh enggak dikasih marmer? Mau dikasih nama aja lo enggak boleh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik bentuk kuburan Bapak Ibu itu dibagi itu. Kalau perempuan batu dua, laki-laki satu batu, wis enggak ada apa-apanya. Di kita kan enggak, ya dikijing, dikasih lampu, dikasih marmer. Malah kadang-kadang ada yang nyuwun sewu, kadang kuburan itu jauh lebih bagus dari kamar hotel gitu kan. Nah, ini namanya fitnah kuburan. Dan betapa banyak orang yang terfitnah dengan kuburan. Kemudian yang kedua, fitnah patung-patung. Ini berkaitan dengan kisah yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Bapak Ibu tahu ceritanya betul? Kisah yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Kan dalam surat Nuh itu Allah berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'an wa la yaghutha wa yahuqa wa nasra. berkata, janganlah meninggalkan tuan-tuan kalian dan jangan meninggalkan wat suwa yahus yauk nasr. Ini kata Abdullah bin Abbas, wat suwa yahus yauk nasr adalah nama orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh. Kemudian mereka meninggal Bapak Ibu pada satu bulan yang sama. Datang setan, ayolah kita bikin patung-patung mereka. Lalu kita tempatkan patung-patung itu di majelis-majelis yang biasa mereka di sana. Tujuannya apa? Biar setiap melihat patung mereka kita semangat beribadah. Akhirnya dibuat patung itu. Ya, belum disembah waktu itu Bapak Ibu, belum disembah. Ketika ganti anak, ganti cucu, ganti cicit, ya, ganti generasi sudah, dan ilmu agama dilupakan, ilmu agama hilang, datang lagi setan. Oh, pian mbah-mbah pian itu bikin begitu tuh untuk dimintai turun hujan. Akhirnya disembah patung itu. Dan sama kisahnya yang namanya Lata, Uzza, Hubal, patung-patung yang ada di Makkah zaman jahiliyah, kayak Lata Bapak Ibu, yang Allah berfirman dalam surat An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza. Kata Abdullah bin Abbas, Lata ini orang soleh, kana yalutu sawiqa lil hujjaj, dia biasa mengaduk sawiq. Sawiq itu jenang kurma, makanan tradisional Arab, ya, membuat jenang kurma kemudian dibagi-bagi kepada jamaah haji. Amal soleh betul, amal soleh. Dan sampai sekarang itu di Makkah pas haji itu kan ada orang kontainer banyak sabil, sabil. Bahasa kita gratis, gratis. Ini bahasa sana sabil, sabil gitu kan. Makanya saya kadang-kadang heran, wong banyak bagi-bagi makanan ada orang kelaparan gitu. Maksudnya gimana? Ya, jadi ini Bapak Ibu. Ya. Jadi Lata itu begitu. Ketika dia meninggal, orang-orang iktikaf di kuburannya. Lama-kelamaan dibuat patungnya, lama-kelamaan disembah. Jadi Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud fitnah kuburan dan fitnah patung. Kadang-kadang nah mungkin kalau di kalangan kaum muslimin patung ini enggak. Ya, patung ini enggak, tapi fitnah kuburannya ini. Dan paling kadang-kadang ya mungkin kuburan orang soleh taruh di restoran, taruh di rumah, di petanggalan, gitu kan, sak-sak fotonya. Nah, itu sebetulnya dilarang dalam Islam. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama nazala bi Rasulillah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa sakit, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Beliau langsung meletakkan khamisah, semacam kain kayak bergaris-garis begitu, ditaruh di wajahnya Bapak Ibu. Nah, dalam kondisi seperti itu beliau mengatakan laknatullahi alal yahudi wan nasara. Semoga Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Kata beliau, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Makanya jangan heran. Kalau dulu itu kan pas Ramadan kan ada itu. Acara apa? Yang mengunjungi kuburannya nabi-nabi itu loh. Itu kan disembah semua kan? Karena nabi-nabi di bawah sebelum Nabi Muhammad itu kan nabi Bani Israel semua. Ada Nabi Yunus, ada Nabi Nuh, ada Nabi Musa, macam-macam itu disembah semua. Jadi dikijing, dibuat masjid begitu, ada sajadahnya, ada tempat sholatnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kira-kira ada enggak di kita ya yang kuburan orang soleh dibangun masjid di atasnya? Ada enggak? atau masjid, kemudian dalamnya ada kuburannya atau halamannya atau arah kiblatnya, atau mungkin masjid langsung depannya itu kuburan, ada enggak? Nah, gimana hukum sholat di sana Bapak Ibu? Enggak boleh, itu enggak sah. Itu kesyirikan, itu enggak boleh. Lo enggak tahu ya, kalau enggak tahu ya nanti lain kali jangan lagi gitu kan. Atau misalkan kita enggak tahu, selesai sholat, loh kok ada kuburan ya gitu kan. Nah, kalau seperti itu ya wis, enggak tahu enggak usah diulangi sholatnya. Tapi kalau misalkan pas sholat di tengah-tengah sholat loh, apa kok kelip-kelip itu? Ih kuburan, ya batalkan aja sholatnya Pak. Mboten nggih. Yuhadziru ma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperingatkan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai kita itu niru mereka. Walau la dzalika ubriza qabruh, dan andaikan kalau ndak takut akan hal itu, pasti kuburan Nabi itu dikeluarkan. Maksudnya dikuburkan beliau itu di pekuburan umum di Baqi. Tapi beliau dikubur di mana? Di kamarnya Aisyah. Karena khawatir nanti kuburan beliau dijadikan seperti itu. Gitu loh. Ghairu annahu khasyya an yuttakhadha masjidan, beliau sangat takut jika kuburannya itu dijadikan sebagai masjid. Untuk yang namanya membangun kuburan di atas masjid, membangun kuburan di atas masjid, kebalikin. Yang namanya membangun masjid di atas kuburan, itu enggak harus ada kuburan terus dibangun masjid di atasnya Bapak Ibu. Dengan sekedar seseorang datang ke kuburan untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk berdoa, itu sama dengan menjadikan kuburan sebagai masjid, meski enggak dibangun masjid di atasnya. Begitu. Ini banyak orang enggak ngerti, padahal itu kesyirikan. Nah, dari dua hadis ini Bapak Ibu, kita akan mengambil banyak pelajaran. Pertama, haramnya membangun apapun di atas kuburan. Kalau kuburan dikicing, di marmer, dikasih nama, dicat, kasih lampu aja dilarang, bagaimana kalau kemudian dibangun masjid di atasnya? Kenapa haram? Li'anna dzalika wasilatun ila syirki billah, karena itu sarana kepada kesyirikan. Apapun yang menyampaikan kepada syirik, maka hukumnya sama seperti syirik. Kan ada kaidah dalam usul fikih itu, dikatakan al-wasailu laha ahkamul maqasid, sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Memang ini sarana, tapi kalau menyampaikan kepada kesyirikan, hukumnya syirik, haram juga begitu. Yang kedua, hadis ini menjadi dalil tentang haramnya beribadah di samping kuburan. Meskipun enggak ada bangunannya. Apakah berdoa, apakah sholat, apakah menyembelih, apakah nazar maupun yang lainnya. Jadi yang disunahkan Bapak Ibu ketika dikubur itu berdoa. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minina wal muslimin. Gitu kan? As'alullaha an yaghfirali walakum, wa inna insya'allah bikum lalahikun. Itu aja. Dan satu-satunya sholat yang diperbolehkan di kuburan hanyalah sholat jenazah. Selain itu tidak boleh. Ya. Jadi ya satu-satunya sholat yang boleh dilakukan di kuburan hanyalah sholat jenazah. Loh, ini di kuburan orang sholat itu kan lebih mustajab. Apanya? Tidak. Ya mustajaban di rumah Allah. Jadi kalau berdoa, jenengan di kuburan nggih, habis salam begitu, yang dibaca ya doa sholat jenazah. Allahummaghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa'wasi' mudkhalahum wa'ghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqihim minal khataya kama yunaqqath thawbul abyadu minad danas. Dan seterusnya. Itu yang dibaca. Kalau doa-doa seperti Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma, seperti Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, seperti Rabbana atina fiddunya hasanah, itu di masjid Pak, atau di rumah setiap habis sholat sunnah begitu. Ataupun di kuburan ya khusus doa untuk orang-orang mati. Jadi enggak boleh begitu. Yang ketiga, hadis ini menjadi dalil tentang haramnya memasang patung-patung. Ya, memasang patung. Kenapa? Karena patung itu adalah sarana kepada kesyirikan sebagaimana terjadi pada kaum Nabi Nuh. Makanya enggak boleh dalam Islam bikin patung. Dan Nabi SAW pernah berpesan kepada Ali, setiap melihat kuburan yang tinggi harus diratakan, setiap ada patung harus dihancurkan. Itu wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Pelajaran yang keempat, hadis ini menjadi dalil bahwa niat yang tulus itu tidak menghalalkan suatu perbuatan buruk. Ya kayak setan, ya kayak kaumnya Nabi Nuh, itu kan niatnya baik menurut mereka, biar semakin semangat beribadah setiap melihat patungnya, kan begitu kan? Jadi yang namanya niat yang baik, ketika niat seseorang itu baik, bukan berarti maka perbuatannya tidak apa-apa dilakukan, bukan, tidak seperti itu. Okay. Yang kelima, hadis ini menjadi dalil bahwa kita boleh melaknat orang-orang kafir secara umum dan para pelaku dosa besar. Jadi boleh dilaknat sebagaimana Nabi melaknat laknatullahi 'alal yahudi wan nasara secara umum. Tapi kalau untuk melaknat person-personnya selama dia masih hidup, itu ada pendapat ulama yang tidak membolehkan. Tapi kalau sudah mati kafir kayak Abu Lahab, Abu Jahal, dilaknat enggak apa-apa, tapi ya ngapain juga melaknat, ya enggak ada pahalanya juga, ya kan? Kecuali kalau Nabi mengatakan barang siapa melaknat Abu Jahal sekian kali baginya surga, itu beda lagi. Dan Islam ini Bapak Ibu enggak pernah ada dalam ajaran Islam ini kita diperintahkan melaknat. Yang ada itu dalam ajaran Syiah. Ya kan, makanya melaknat Aisyah, melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman gitu kan, semua dilaknat gitu. Iya, ini Islam yang benar enggak ada ajaran melaknat. Malah dilarang melaknat itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahish walal badhi." Seorang mukmin itu bukan tukang mencela, bukan tukang melaknat, dan tidak pula berkata-kata kasar serta berkata-kata kotor. Begitu. Nah, dua hadis tadi Bapak Ibu, pelajarannya keenam menjadi dalil bahwa kita itu tidak boleh menyerupai perbuatan orang Yahudi dan Nasrani. Karena yang namanya bangun kuburan di atas bangun masjid, tempat ibadah di atas kuburan orang soleh, itu tradisi Yahudi dan Nasrani. Kita lah tidak boleh, kita punya agama sendiri lah, kok melu-melu gitu kan, seperti itu. Kemudian pelajaran ketujuh, orang-orang yang bangun sesuatu apalagi masjid di atas kuburan kemudian pergi ke sana untuk ibadah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran ke-8, orang-orang yang suka bikin patung, ya, yang pekerjaannya bikin patung, mereka juga seburuk-buruk makhluk karena mereka mengerjakan sesuatu yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Pelajaran ke-9, Bapak Ibu, kita itu wajib, ya, mementingkan masalah akidah. Orang banyak sholat, orang banyak zakat, banyak puasa, banyak haji, musyrik, berguna enggak? Enggak berguna, percuma. Syirik itu menghapus semua amal. Kata Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika, sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad, Az-Zumar 65, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, apa wahyunya? La in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna amalu, pasti terhapus amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu tergolong orang-orang yang beruntung. Beruntung atau merugi? Merugi. Padahal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amalnya banyak. Dan ini bukan Nabi yang dewek-dewek begini gitu kan. Nah, jadi syirik itu menghapuskan semua amal soleh, Bapak Ibu. Pelajaran ke-10 hadis ini menunjukkan betapa gigih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menasihati umatnya. Bahkan sampai kondisi sakaratul maut yang beliau kesulitan itu kan beliau mengatakan laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nah, pelajaran ke-11 hadis ini menunjukkan alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikuburkan di Baqi tapi dikuburkan di kamarnya Aisyah. Nah, gitu begini Pak, sekarang itu ada orang berdalil. Lho itu wong kuburan Nabi nang jero Masjid Nabawi ngono kok. Kalau jenengan dibegitukan gimana jawabnya? Nggih pun sewarasnya lah, masa gitu. Jadi orang itu beralasan begitu Pak, dengan membangun masjid di atas kuburan atau pernah di suatu daerah itu asalnya di pinggir jalan. Itu ada masjid, terus setelah beberapa bulan loh kok malah ada kuburan di halaman depannya itu. Akhirnya saya biasa lewat situ kan sholat, akhirnya enggak pernah sholat di situ. Gitu. Nah, jawabannya begini Bapak Ibu. Satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan yang tidak dimiliki siapapun siapapun selain beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min nabiyyin qubida illa tufina min haitsu qubid." Tidak ada seorang nabi pun yang meninggal kecuali dikuburkan di tempat dia meninggal. Itu khusus para nabi. Nah, kalau panjenengan beralasan dengan dikubur dengan adanya kuburan nabi dalam Masjid Nabawi, nah itu saya mati tuh nabi pun enggak, gitu aja. Yang pertama. Yang kedua, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikuburkan di mana? Di kamarnya Aisyah, bukan di masjid. Ya, bukan di masjid. Dan cukuplah yang ketiga. Jadi yang kedua ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu tidak dikuburkan di masjid tapi di kamarnya Aisyah. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas melarang, kok ngeyel pian gitu loh. Nah, hal dimasukkannya kuburan Nabi dalam area masjid itu bukan perbuatan sahabat, bukan perbuatan tabi'in gitu. Tapi karena ada satu khalifah yang zalim, dia itu orang-orang enggak berani, rumah Nabi dihancurkan kemudian dimasukkan dalam area masjid. Jadi seperti itu alasannya. Yang keempat, meskipun sekarang kuburan Nabi Abu Bakar dan Umar ada dalam Masjid Nabawi, tapi kuburan ini dibangun 3 lapis dinding, Bapak Ibu. 3 lapis dinding. Dan sejak zaman Nuruddin Zengki sampai sekarang itu tidak pernah ada yang bisa masuk. Ditutup blek, tidak ada pintunya itu. Sampai Raja Fahd, Raja Abdullah, Raja Salman, sekarang tidak pernah mereka bisa masuk dalam kuburan Nabi. Kalau panjenengan melihat di YouTube, katanya ini loh kuburan Nabi itu bohong besar. Mau sejak abad ke-8 itu enggak pernah ada yang masuk ke sana kok. Abad ke-8 ya, tahun 800-an Hijriah itu kuburnya ditutup blek. Sejak Nuruddin Zengki atau Mahmud Zengki itu bermimpi dipanggil Nabi setiap apa? Tiap 3 kali Jumat, ada apa ini? Dilihat di sana rupanya kuburan Nabi, apa jasad Rasul itu mau dicuri tinggal 1 meter gitu. Langsung dicari, rupanya yang mencuri itu adalah orang Spanyol Kristen yang pura-pura jadi orang Maroko. Dibakar hidup-hidup dia. Hanya dicor itu keliling 3 lapis dinding. Nah, karena 3 lapis dinding ini maka meskipun ada di area Masjid Nabawi, dengan adanya 3 lapis dinding yang tebel itu ya seakan-akan itu adalah ruangan tersendiri. Ini Bapak Ibu bantahan bagi yang berdalil bahwa kuburan Nabi itu ada di area Masjid Nabawi. Masih lama isyaknya? Okay. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu atau enggak usah? Okay? Karena ada hadis lagi, monggo jika ada yang mau ditanyakan. Bismillah, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menciptakan istilah-istilah cobaan, ujian, musibah, azab bagi manusia. Ya, tolong diulang lagi, Pak. Kemudian ungkapan-ungkapan yang selanjutnya ungkapan. Aku nek ra ngombe iki rago. Aku nek ra ngombe obat iki ramari. Aku nek ra minum gak lego. Kemudian ini ungkapan yang berikutnya. Seorang tokoh setingkat menteri waktu itu menyampaikan ungkapan dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terang. Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang beliau tanyakan pertama adalah perbedaan antara cobaan, musibah, ujian sama azab. Ya. Kalau azab itu jelas. Kalau azab itu ya, azab menyiksa kepada orang-orang yang zalim. Seperti ketika Allah menurunkan hujan batu kepada kaum Nabi Lut, ya. Seperti ketika Allah mendatangkan suara yang sangat keras, itu azab. Setelah azab enggak ada ampunan. Tapi kalau musibah, musibah, ujian, cobaan itu sama. Nggih, musibah, ujian, cobaan itu sama. Bagi seorang mukmin, cobaan itu baginya adalah penghapus dosa. Penghapus dosa. Bagi seorang mukmin. Karena begini Bapak Ibu, kita khusnudzon aja kepada Allah Ta'ala bahwa kita ini penghuni surga gitu loh. Cuma amalan kita tuh gak sampai pada tingkatan yang pantas untuk masuk surga. Dan Nabi SAW mengatakan innar rajulu takunu lahul manzilatu indallah. Seseorang itu benar-benar memiliki kedudukan di surga ya, di sisi Allah. Falam yablughha bi amal. Tapi amal dia itu enggak sampai kepada tingkatan ini, tapi dia targetnya penduduk surga. Apa yang dilakukan Allah? Fala yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yublighahu dzalikal manzil dzal atau hatta yublighahu tilkal makanah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengujinya dengan perkara yang tidak dia sukai untuk menjadikannya mencapai kedudukan yang ada di surga. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ummati hadhihi ummatun marhumah. Umatku ini umat yang dirahmati. Laisa laha adzabun fil akhirah. Mereka enggak mendapatkan azab di akhirat. Walakin al-qatl waz-zalazil wal fitan. Tetapi yang mereka dapatkan itu pembunuhan, gempa bumi, fitnah-fitnah. Makanya kenapa kok banyak kaum muslimin yang jadi korban oleh Perancis ya, terutama itu. Jadi kan masih beli produk Perancis buatan Bapak Ibu, haram loh gitu. Buangan aja. Tapi bukan berarti yang sudah dibeli dibakar itu ya mubazir, itu menyalahi, enggak boleh dalam Islam. Kita punya barang HP dibanting. Ya jangan tuh mubazir. Mau beli itu ojo gitu loh. Tapi nek wis dituku biyen-biyen mobil dibakar tuh sampel bin gendeng itu. Nah ditul diinfak nopo gitu kan dibakar. Ya, jadi ini insyaallah begitu Bapak Ibu. Ini untuk ujian cobaan. Jadi untuk seorang muslim itu yang namanya musibah, ujian, cobaan itu adalah kebaikan baginya. Khusnudzon aja kepada Allah bahwa inilah yang paling baik. Contoh misalnya orang dikasih sakit. Sakit itu menghapuskan pahala loh, menghapuskan pahala, menghapuskan dosa. Dan kadang orang dengan sakit akhirnya dia jadi tobat, iya kan? Betapa banyak orang itu Bapak Ibu tobat dan jadi baik gara-gara sakit. Bayangkan kalau dia tidak pernah sakit kayak Fir'aun begitu, tidak pernah tobat gitu. Makanya dikatakan musibah yang menjadikan Anda dekat kepada Allah jauh lebih baik daripada kenikmatan yang malah menjauhkan Anda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua untuk perkataan-perkataan. Kalau perkataan-perkataan baik memotivasi dan tidak menyalahi, ya enggak menjadi masalah. Seperti tadi dengan agama jalan menjadi terarah. Ya benar. Dengan orang ngerti agama enggak minum khamr. Dengan orang ngerti agama enggak main judi. Dengan orang ngerti agama enggak bakalan zina gitu kan. Enggak ngerti ya wis dilakoni semuanya begitu. Jadi ini perkataan yang benar, dan memang orang itu tergantung kepada perkataannya, tergantung kepada keyakinannya, tergantung kepada keyakinannya. Makanya ucapkan yang baik-baik selalu, ya. Kayak Nabi Ya'qub, inni akhafu ayyakulahu dhibbu wa antum anhu ghafilun. Saya lo ya, ini kita enggak menyalahkan Nabi Ya'qub, tapi sebagai pelajaran. Aku lo takut nek Yusuf yang digowongku di pangan serigala. Artinya buat alasan ya. Ya apa enggak? Jadi ucapan yang baik-baik. Sama bercerita ini. Tapi nanti waktunya habis. Enggak apa-apa. Tak? Jadi begini Bapak Ibu, ini kisah cerita, kisah nyata dulu ada. Dan biasanya itu dikisahkan dalam buku-buku ibtidaiyah. Tapi Timur Tengah, di Indonesia ya si kancil sama si babuaya itu gitu. Nah, kisahnya itu di negeri Irak, namanya Khairah, di kota Irak ya, di negeri Irak ada kota namanya Khairah. Itu ada raja dengan wazir. Di mana ada raja, di situ ada wazir, dan wazir ini terkenal sebagai orang soleh. Pada suatu ketika raja ini terluka jempolnya, ibu jarinya tergenjet lemari buah apa begitu, pokoknya harus diamputasi. Ketika mendengar berita tersebut, apa yang dikatakan wazir? Wazir mengatakan khairan insyaallah. Artinya apa? Pasti baik insyaallah. Jadi ada musibah seperti ini dia bilang khairan insyaallah, pasti baik. Nah, raja marah. Murajai. Ya mungkin iki jempolan ilang, rasane nyut-nyut kok khairan apa nih? Gitu kan palingo ya. Akhirnya marah, wazir pun dijebloskan ke dalam penjara. Ketika dijebloskan dalam penjara, wazir itu bilang khairan insyaallah. Pasti baik insyaallah. Tidak lama kemudian raja ini keluar pak berburu tanpa wazir, wazir di penjara berburu. Biasa raja itu kan zaman sekarang kan nggak bisa apa-apa ya, tanpa pengawal ya. Ketika dia berpisah dari pengawalnya tersesat. Ketika tersesat itu dia ditangkap oleh orang-orang hutan. Ya. Ditangkap oleh orang-orang hutan, mereka penyembah berhala yang kebetulan mencari sesembahan manusia untuk dikorbankan buat Tuhan berhalanya. Ditangkap sudah, diteliti mulai rambut sampai kaki, loh, gono jempolnya katanya. Kata mereka, tidak boleh ini kalau buat Tuhan harus sempurna. Gitu. Bayangkan orang kafir loh begitu pak, masa kita yang vaksin ngelak-elak gitu ya. Orang kafir tua ini gak ada jempol, ini cacat, ini colo-colo gitu. Akhirnya dia dilepaskan. Baru dia tahu, ya Allah, benar ya ucapan wazir. Seumpama jempolan gak hilang, terus gak balik selamanya ini. Gitu. Nah, akhirnya dia kembali ke istana Bapak Ibu. Pertama kali yang ditemui si wazir. Ya Allah zir, dirakut benar omongan pian zir, ya Allah gitu. Khairon pendek gitu ya. Nah, cuma saya masih bertanya, kata si raja. Saya mendengar pas peyan dimasukkan dalam penjara, kok bilang khairon? Khairon apanya? Wong tempatnya sempit, beda dengan penjara zaman sekarang gitu. Ono AC nih, ono spring bed. Gitu. Dingin, jauh dari keluarga, makannya juga dingin, mungkin campur tikus, campur kecoa. Nah, apa kata wazirnya? Jelas khair. Karena kalau saya enggak di penjara, pasti saya ikut sampean. Sementara saya yang normal kan begitu kan? sementara saya yang tidak ada cacat itu loh Bapak Ibu. Jadi memang kita itu tergantung kepada ucapan kita. Ini tomat itu pencet. Kurang dikit. Jadi gini, saya mana tadi? Wis ditutup aja kalau begitu. Nggih, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah memberkahi kita semua. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.